Selintas pandang harap tak terhenti, seutas rindu yang takkan berakhir. Selaras gejolak hati takkan mereda, harapan rinduku padamu. Sinar matanya hangatkan cintaku, berhembus kasih sejukkan hatiku. Seiring nada kasih yang takkan berakhir, cintaku kasihku padamu. Ku ingin bersama denganmu meski itu jauh, selalu denganmu selalu. Harapku untukmu bila pun kita takkan satu, bahagia selalu bersamamu. Selintas pandang harap tak terhenti, seutas rindu yang takkan berakhir. Selaras gejolak hati takkan mereda, harapan rinduku padamu. Sinar matanya hangatkan cintaku, berhembus kasih sejukkan hatiku. Seiring nada kasih yang takkan berakhir, cintaku kasihku padamu. Ku ingin bersama denganmu meski itu jauh, selalu denganmu selalu. Harap untukku bila pun kita takkan satu, bahagia selalu bersamamu. Selalu denganmu selalu. Harapku untukmu bila pun kita takkan satu, bahagia selalu bersamamu. Ku ingin bersama denganmu meski itu jauh, selalu denganmu selalu. Harapku untukmu bila pun kita takkan satu, bahagia selalu bersamamu. Ku ingin bersama